Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk insyaallah bab yang selanjutnya, yakni bab yang ke-8, hukum nun sukun dan tanwin. Yang mana walhamdulillah kita sudah membahas sifat li sifat lazimah. Ya, sifat-sifat lazimah, yakni sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf. Yang mana sifat lazimah itu ada yang saling berpasangan, ya, seperti hamas dengan jahar, rokhwah dengan syiddah. Ada yang tidak berpasangan seperti qalqalah, safir, dan yang seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan jenis sifat yang kedua, yakni sifat aridah. Yakni sifat yang muncul dikarenakan sebab. Ya, sifat yang muncul dikarenakan sebab. Nah, hal ini terjadi pada nun sukun dan tanwin. Sehingga sekarang kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Ya, jelas. Terucap ketika wasal ataupun waqaf. Dan terletak di tengah ataupun di akhir kata. Sedangkan tanwin adalah nun sukun zaidah, tambahan. Bukan nun asli, ya, seperti masjidun, ya, di situ ada suara nun masjidun, suara nun yang ada pada tanwin, yang mana nun tersebut adalah nun tambahan, suara nun tambahan, ya, tambahan dari sisi lafadznya, yakni suaranya. Adapun dalam penulisan nun tanwin, ya, ini tidak dimunculkan. Nah, dan ya, tanwin selalu terletak di akhir kata. Beda dengan nun asli, nun sukun yang asli. Kadang di tengah atau bisa juga di akhir kata. Adapun tanwin senantiasa di akhir kata. Terucap hanya ketika wasal, ya, terucap hanya ketika wasal. Adapun ketika waqaf, ini tidak terbaca suara nun sukunnya. Ya, masjidun. Ketika waqaf masjid, ya, atau lain sebagainya. Nah, tanwin ditandai dengan harokat ganda, ya, harokat ganda. Nun memiliki sifat-sifat lazimah yang telah kita kenal, ya, selesai membahas tentang apa itu nun sukun dan tanwin. Kemudian kita masuk pada nunnya, sifat-sifatnya. Nah, ya, di antara sifat lazimah pada nun, yakni jahar, tawasut, istifal, infitah, ya, dan makhrajnya adalah ujung lisan yang bertemu dengan gusi atas. Ya, terucap disertai dengan sifat gunnah yang keluar dari rongga hidung, khayshum. Ya. Nun jika disukun juga memiliki sifat aridah. Ya, nun ketika disukun memiliki sifat aridah, ya, yang sebelumnya itu sifat lazimah. Nah, sifat ini lebih akrab disebut dengan hukum nun sukun dan tanwin. Yang hukum ini juga berlaku pada tanwin, ya, karena adanya kesamaan dalam segi pengucapan. Ya. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4, idhar, idgham, qalb, dan ikhfa. Nah, kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu izhar, izhar, nun sukun dan tanwin. Izhar secara bahasa adalah harfiah, ya, atau secara harfiah berarti menampakkan dengan jelas, ya. Nah, dan dalam istilah tajwid, izhar adalah pengucapan huruf yang jelas dari makhrajnya. Ya, jelas suara nun itu dibaca dengan jelas. Ya, dalam bacaan izhar, nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas, tetap memberikan sifat gunnah, namun tidak berlebihan kadar aslinya. Ya, sekedarnya saja. An-aminu, tidak demikian. Namun sekedarnya saja. An-aminu. Nun sukun dibaca izhar jika bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqi. Ya, halqi. Nah, ini huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 6. Ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan huruf kho. Ya, tatkala nun sukun bertemu 6 huruf ini, salah satu dari 6 huruf ini, maka terjadilah hukum izhar. Dibaca izhar nunnya. Baik, coba kita baca contoh-contohnya. An-asri. Ya, jelas dibaca jelas nunnya. Min hauli. Min hauli. An'amtu. An'amtu. Ya, jangan ada qalqalah. An'amtu, tapi alirkan suara nun. An'amtu. An'amtu. Min ghairi. Min ghairi. Ya, alirkan suara nun, jangan sampai muncul qalqalah. Ya, qalqalah min, jangan, tapi alirkan terlebih dahulu, sempurnakan gunnah nun, baru masuk kepada ghain. Min ghairi. Min ghairi. Tunhauna. Tunhauna. Min khairin. Min khairin. Mu'tadin athimin. Mu'tadin athimin. Bighulamin halimin. La zulmun azimun. Wa'adun ghairu. Fariqan hada. Qawmun khasimuna. Nah, ini hukum yang pertama, yaitu hukum izhar. Hindari sifat qalqalah, ya. Bagaimana upaya agar tidak munculnya sifat qalqalah? Ya, ini sempurnakan gunnah pada nun, yakni dialirkan. An asri, setelah selesai memberikan sifat gunnah pada nun, baru masuk kepada harokat atau makhraj huruf yang setelahnya. An asri, jangan ada jeda. An asri, kalau ada jeda akan muncul qalqalah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, idgham, nun sukun atau tanwin. Makna idgham secara harfiah, yakni secara bahasa, adalah idkhal, memasukkan. Adapun secara istilah adalah pengucapan 2 huruf yang sama, sejenis atau berdekatan makhraj ataupun sifat sebagai satu huruf yang bertasydid, ya, tanpa dipisahkan antara keduanya. Nun sukun atau tanwin diidghamkan ke dalam 6 huruf yang terhimpun pada kata yarmulun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Idgham nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama, idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, idgham bila gunnah, idgham yang tidak disertai dengan gunnah, yakni dengung. Nah, idgham bi gunnah ini terjadi pada nun sukun dan tanwin yang diikuti oleh salah satu dari huruf yanmu. Ya, nun, mim, dan waw. 6. Adapun idgham bila gunnah ini terjadi tatkala nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro atau salah satu dari keduanya. Ya, tidak ada gunnah padanya. 6. Ini pembagian idgham. Baik. Faidah tinjauan lain dari idgham adanya idgham kamil dan idgham naqis. Ya, idgham kamil dan idgham naqis. Hal ini ditinjau dari sempurna atau tidaknya ya dalam mengidghamkan. Ya. Naam. Yang pertama idgham kamil, sempurna. Terjadi pada nun, mim, lam dan ra. Adapun naqis, idgham yang tidak sempurna pada waw dan ya. Disebut kamil, sempurna, karena huruf yang diidghamkan ke dalam huruf berikutnya tidak tersisa wujudnya, yakni hilang zat sekaligus dan sekaligus sifatnya. Ya. Seperti ya idgham pada lam. Ya, idgham terhadap lam. Ya, balam atau alam. Ya. Yang asalnya an lam, ya kemudian diidghamkan ya nun sukun kepada lam, alam. Hilang zat nun tadi dan hilang pula sifatnya, yakni sifat apa? Sifat gunnah pada nun, ya. Maka ini dinamakan idgham yang kamil, sempurna. Ya, hilang zat nunnya dan hilang pula sifat-sifatnya. Nah, adapun idgham naqis karena huruf yang diidghamkan masih menyisakan sebagian sifatnya, namun tidak hilang apa? Namun hilang, telah hilang zat asli dari huruf tadi. Ya, seperti idgham nun sukun kepada waw. Ya, zat nunnya hilang. Min wali yang sudah kita baca. Ya, diidghamkan min waliyin. Ya, zat pada nun hilang, namun sifat nun masih tersisa dalam pengucapan idgham tadi. Ya, ini sifat apa? Sifat gunnah, dengung. Ya, miwaliyin masih diberikan sifat gunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dengan menggabungkan pembagian idgham berdasarkan ada tidaknya gunnah serta tinjauan sempurna tidaknya ya atau sempurna tidaknya idgham, maka terbagilah idgham nun sukun dan tanwin menjadi 3 macam. Ya, kesimpulannya ada 3 macam. Yang pertama, idgham naqis bigunnah. Idgham yang tidak sempurna dan diberikan gunnah. Yaitu terjadi pada nun sukun yang diidghamkan kepada waw dan ya. Ya. Di mana zat huruf nun itu hilang. Ya. Namun tersisa sebagian sifatnya, yaitu sifat apa? Gunnah. Miwaliyin wa man yudlil, masih ada sifat gunnah ya. Kemudian yang kedua adalah idgham kamil, idgham yang sempurna dan diberikan sifat gunnah. Ya, hal ini terjadi pada nun sukun yang diidghamkan pada nun dan mim. Digolongkan sebagai idgham kamil karena zat dan sifat dari huruf nun yang sukun tadi hilang. Zat dan sifatnya hilang. Adapun gunnah yang muncul di situ adalah sifat pada nun yang setelahnya, nun yang kedua atau mim. Ya. Nun yang kedua atau mim. Nah, ini jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah idgham kamil bila gunnah. Yaitu nun sukun yang diidghamkan secara sempurna pada lam dan ra dan hilang semua zat dan sifat pada nun tadi. Tidak ada lagi gunnah dalam pengucapannya. Baik, coba kita baca contohnya. Hisaban yasiran. Ya, berikan sifat dengung dari hidung kita. Ya, dalam idgham tanwin ba kepada ya. Hisaban yasiran. Ummatun yad'una. Wa man yurid. Bukratan wa asilan. Munculkan gunnah pada idgham bukratan wa asilan. Nah, kemudian contoh idgham kamil bi gunnah. Wa in nasha عِظَامًا نَخِرَةً قَرْيَةٍ نَذِيرًا مِنْ مَرْقَدِنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Jenis yang ketiga idgham kamil bila gunnah, ya. Tawwabar rahiman. Mir rabbika. Ghafurur rahimun. Malal lubadan. Alam yakun. Nah, ini wallahu alam bissawab. Nah, untuk melengkapi pembahasan idgham adalah pembahasan tambahan faidah idhar mutlak. Syarat terjadinya idgham nun sukun kepada salah satu dari yarmulun adalah terpisahnya huruf nun dari huruf yang setelahnya. Berbeda kalimat, kalimatnya beda, bukan dalam satu kata. Jika keduanya bertemu dan berkumpul dalam satu kata, maka nun sukun dibaca dengan idhar. Dan ini dinamakan dengan idhar mutlak. Ya. Di dalam Al-Quran, bacaan idhar mutlak ini ada pada empat kata. Ya. Di mana nun sukun bertemu dengan ya dan waw dalam satu kata sehingga dibaca dengan idhar. Ya, di contoh di sini sinwan. Ya. Sinwan pada hukum asalnya dibaca idgham, nun sukun diidghamkan kepada waw. Ya, namun dia tidak memenuhi syarat terjadinya idgham. Yang mana syaratnya apa? Harus terpisah beda kata. Sedangkan di sini nun sukun bertemu waw dalam satu kata sehingga tidak bisa kita idghamkan. Bagaimana caranya? Dibaca dengan idhar. Dan ini dinamakan dengan idhar mutlak. Baik, coba kita baca. Sinwanun. Tinwanun. Bunyanun. Ad-dunya. Nah. Baik. Kemudian ya, digolongkan ke dalam idhar ini pula nun pada huruf nun di awal surah Al-Qalam. Ya, tatkala kita hendak mewasolkan, menyambung bacaan dengan kata yang setelahnya, dan nun pada huruf sin pada awal surah Yasin. Jika kita tidak mewakofkan, yakni maksudnya disambungkan dengan ayat atau kalimat berikutnya. Ya, dalam riwayat Hafiz, ya, bacaan nun wal qalam, ya, ini dibaca dengan idhar. Ya, sama juga pada Yasin. Yasin wal Quran, ya, dibaca dengan idhar mutlak. Ini dalam riwayat Hafiz. Adapun dalam riwayat yang lain ada yang mengidghamkannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita baca dengan membaca dengan idhar. Ya, kita wasalkan. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Naam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin Nah, ini cara membaca awal surah Al-Qalam dan awal surah Yasin tatkala kita hendak mewasalkan dengan ayat atau lafaz yang setelahnya. Nah, dalam riwayat Hafiz tentunya ya. Catatan dalam riwayat Hafiz. Nah, yang ketiga ya, hukum yang ketiga adalah qalb atau yang lebih dikenal di tengah-tengah kaum muslimin adalah istilah iqlab. Ya. Namun yang lebih tepat wallahu alam penggunaan istilah adalah dengan istilah qalb. Nah, hukum yang ketiga adalah qalb nun sukun atau tanwin. Secara harfiah qalb bermakna mengubah. Ya, bermakna mengubah. Dan dalam istilah tajwid artinya mengubah nun sukun menjadi mim disertai gunnah yang sempurna. Nah, qalb terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Tanda qalb yang dipakai dalam banyak mushaf adalah berupa huruf mim kecil di atas nun menggantikan tanda sukun. Ya, huruf ini mengisyaratkan bahwa nun tidak lagi terlafadzkan akan tetapi telah berubah menjadi mim mukhfah. Ya. Naam. Adapun pada tanwin, maka qalb ditandai dengan menghapus tanda tanwin, ya. Kemudian diganti dengan mim yang diletakkan sejajar dengan harokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Ya, sudah ada di sini contohnya. Naam. Coba kita baca amtsilah yang ada. Kalla la yumbadanna. Ya, suara mi, suara nun diganti dengan suara apa? Al-mim, suara mim ya. Amburika. Ya, tandanya ada mim kecil di atas. Wa barwan bi walidayhi. Ya, di sini tanda ya pada bacaan tanwin di sini terjadi qalb, tandanya apa? Dihilangkan tanda tanwinnya diganti dengan mim kecil. Bi adzabim baisin. Sami'un basirun. Nah, ini qalb wallahu a'lam bissawab. Ya, tentunya dalam pengucapan qalb ini dengan merapatkan kedua bibir. Ya. Jangan atau tidak dengan memberikan celah, ya. Walaupun di sana ada qori yang membaca dengan memberikan celah antara kedua bibir. Amburika, ya, ada yang demikian. Namun, wallahu a'lam bishawab, yang kita praktekkan adalah dengan merapatkan kedua bibir. Yang keempat, ikhfa nun sukun dan tanwin. Ya, ikhfa ini yang terakhir. Ikhfa adalah sifat atau hukum antara idhar dan idgham. Secara bahasa, ikhfa bermakna menyembunyikan atau menyamarkan. Dalam istilah tajwid, ya, maka ikhfa bermakna pengucapan nun sukun dan tanwin secara samar disertai dengan gunnah yang sempurna. Ya, dalam praktek, lisan diposisikan di antara makhraj nun dan makhraj huruf yang berikutnya. Ya, yakni, ya, lisan bersiap untuk ya, bersiap dan mendekati makhraj yang setelahnya. Nah, lisan tidaklah diletakkan pada makhraj nun, ya, yaitu ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas. Namun dia dilepaskan darinya lalu didekatkan kepada makhraj yang berikutnya. Nah, gunnah pada ikhfa termasuk gunnah kamilah yang sempurna. Namun di bawah gunnah yang akmal yang paling sempurna. Sifat guna ini tergantung pula pada sifat huruf yang dijumpai. Jika termasuk huruf isti'la, maka gunnah pada bacaan ikhfa ini dibaca tebal. Ya, dibaca tebal. Nah, seperti gunnah atau ikhfa yang bertemu dengan nun sukun yang bertemu dengan to miutinin, ya. Suara ikhfa ditebalkan, ya. Min qabli, suara ikhfa ditebalkan karena bertemu dengan qaf. Adapun tatkala nun sukun bertemu dengan huruf istifal, maka gunnah, ya, suara dengungnya dibaca dengan tipis, ya, seperti bertemu dengan ta. Mataba, adadan, dan seterusnya. Namullahu a'lam bisawab. Hurufnya ada 15, ya. Hurufnya ada 15. Taib, kita baca contoh, ya. Contoh-contoh yang ada. Yang pertama, ikhfa yang dibaca tipis. Ya. Kita ingat, kita ulangi. Lidah mendekati makhraj huruf yang sesudah nun. Ya, contoh di sini ta. Berarti lidah mendekati makhraj at-ta. Hei, coba kita baca. Mataba. Mansuran. Yunjihi. Adadan. Mizikrin. Ya, lidah mendekati huruf zal, makhraj zal. Mizikrin. Azalna. Asawukum. Asyaktum. Asaqotum. Nah, mendekati makhraj fa, ya. Asaqotum. Nah, adapun ikhfa pada kaf, ya, ini berbeda dengan ikhfa yang lainnya dari ikhfa yang sudah kita baca. Ikhfa pada kaf ini, ya, ketika mendengungkan suara ikhfanya, ya, kita tempelkan dengan makhraj kafnya, ditempelkan. Sehingga dengan itu suara itu murni dari hidung, ya, tidak ada suara dari mulut. Ya, sehingga tatkala kita menutup hidung kita, suara ikhfa kaf akan terhenti. Ya, contoh kita baca dulu contohnya. Tangkilan. Ya, suara murni dari hidung, ya. Ketika kita menutup hidung kita, suara akan terhenti. Tang, ya. Kenapa? Karena suara murni hanya dari hidung. Ya, kalau suara kita masih keluar, ya, ketika pengucapan ikhfa kaf, ketika kita menutup hidung kita, berarti pelafatan, ya, ikhfa pada kaf kurang tepat, ya. Nah, yang tepat suara ikhfa kaf murni dari hidung, tidak ada dari mulut. Nah, kemudian ikhfa yang dibaca tebal, ya. Yang pertama, ketakala bertemu shad. Mansuran. Min dha'fin. Min tinin. Anzirni. Nam. Yang terakhir, ya, adalah nun sukun yang bertemu qaf, juga sama seperti tatkala bertemu kaf. Artinya, ya, suara murni hanya dari hidung. Ya, kita tempelkan dengan makhraj kafnya, langsung tempelkan. Ya, seperti kaf. Kalau yang lain hanya mendekatkan lidah kita kepada makhrajnya. Kalau kaf dan kaf, ya, ditempelkan sehingga suara murni dari hidung. Ya, coba kita baca. Min qabli. Ya. Nah, sehingga tatkala pengucapan ikhfa qaf, kalau kita tutup hidung kita, suara akan terhenti. Miung, ya. Kalau masih keluar suaranya mil qabli, berarti salah pengucapannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pembahasan terakhir, maratibul ikhfa. Maratibul ikhfa, suara gunnah dari nun sukun yang diikhfakan akan bertemu atau saat bertemu dengan kaf dan qaf tergolong utuh. Ya, tadi yang telah kita sebutkan, sempurna ikhfanya, sempurna gunnahnya. Yakni terpusat pada pangkal hidung, ya, suara murni keluar dari hidung, ya, khayshum. Hal ini dikarenakan pangkal lidah, ya, pangkal lidah benar-benar melekat pada langit-langit. Karena tadi kita tempelkan makhrajnya kepada makhraj apa? Kaf. Kita tempelkan pula pada makhraj qaf, ya, man kana min qabli. Nah, sedangkan suara gunnah dari nun sukun yang diikhfakan, ya, pada huruf-huruf yang lain selain qaf dan kaf, ya, tergolong tidak utuh. Ya, sebagian suara berada pada hidung, ya, keluar dari hidung, ya, dan sebagiannya keluar dari mulut. Nah, sehingga kalau kita tutup hidung kita pada ikhfa, pada apa namanya, tak contoh, tetap suara akan mengalir keluar. Mataba. Kenapa? Karena pada ikhfa tersebut, ya, suara keluar dari mulut dan keluar dari hidung. Adapun pada qaf dan kaf, suara murni dari hidung. Wallahu a'lam bissawab. Hal ini dikarenakan, ya, lidah tidak melekat sempurna pada bagian mulut, bibir, gusi, ataupun bibir, ataupun, ya, langit-langit. Ya, kenapa? Karena, ya, pada huruf selain kaf dan qaf hanya didekatkan, bukan ditempelkan kepada makhrajnya. Nah, hal ini atau hal di atas berkaitan dengan pembahasan maratibul ikhfa, ya, tingkat kesamarannya, ya, tingkat ikhfa, yakni tingkat kesamaran yang tertinggi adalah ikhfa pada huruf dal, ta, dan to. Ya, huruf dal dan ta dan to. Letak makhraj nun dan tiga huruf ini sangat-sangat dekat, sehingga ikhfa nun pada ketiga huruf ini begitu kuat, hampir-hampir mendekati hukum idgham. Ya. Mataba anda dan huruf to, ya, miltinin. Nah, adapun tingkat ikhfa yang paling rendah adalah saat nun sukun bertemu dengan kaf dan qaf, karena letak makhraj yang saling berjauhan antara nun dan kedua huruf ini. Ya, nun adalah bagian depan, ya, lisan kita. Adapun qaf dan kaf adalah bagian apa? Belakang atau pangkal lisan kita. Sehingga sifat nun lebih dekat kepada sifat izhar, yaitu suara gunnah, ya, yang utuh dan terpusat pada khayshum, yakni rongga hidung. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah, kita selesai pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bab yang ke-9, hukum mim sukun. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.